الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد ما بعد. Kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita dari buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga atau Panduan Menuntut Ilmu. Sekarang kita masuk bab yang ke-6 tentang adab-adab para penuntut ilmu. Masalah adab masalah yang penting, karena para ulama terdahulu mereka mempelajari adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Bahkan dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau wafat tahun 181 Hijriah, kata beliau, aku mempelajari adab itu selama 30 tahun. Kemudian aku menuntut ilmu selama 20 tahun. Mereka mempelajari adab sebelum belajar ilmu. Ini saya nukil dari kitab Min Hadis Salaf fi Talabil Ilmi. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yang wafat tahun 161 Hijriah, kata beliau, mereka para tabi'in tidak menyuruh atau mengirimkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu sehingga mereka mempelajari adab. Kemudian dijelaskan juga oleh Imam Ibn Mubarak bahwa adab itu 2/3 ilmu. Kemudian Ibn Sirin wafat tahun 110 Hijriah mengatakan, mereka salafus salih mempelajari petunjuk Nabi, mempelajari adab sebagaimana mereka belajar ilmu syar'i. Jadi masalah adab ini penting dalam kita menuntut ilmu syar'i. Jadi bagaimana adab menurut Islam. Dan Nabi SAW juga menyebutkan bahwa yang paling berat timbangannya nanti pada hari kiamat masalah akhlak. Nabi bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamati min khuluqin hasan, wa inna Allaha layubghidul fahisha al-badhi." Nabi bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Dan sungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Darda. Kemudian Nabi bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni manzilan wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi masalah akhlak ini mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan timbangannya berat nanti pada hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang mulia. Dan yang kita teladani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad kana qum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguhnya pada diri Rasulullah ada suri teladan yang baik bagi kalian. Jadi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, masalah akhlak ini masalah yang penting dalam Islam dan punya kaitan yang sangat erat kepada akidah. Punya kaitan erat dengan manhaj. Sebab orang yang mempunyai akidah yang baik, mestinya akhlaknya juga baik. Kalau dia manhajnya benar, akhlaknya juga mulia. Sebagaimana para sahabat mempunyai akhlak yang mulia. Nah sekarang bagaimana akhlak dan adab yang harus kita penuhi sebagai talibul ilm? Saya akan sebutkan yang pertama, adab atau akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang talibul ilm dia harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak kepada Allah? Yaitu akhlak kepada Allah dijelaskan oleh para ulama, yaitu dengan memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah yaitu kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Hak Allah itu yaitu kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Itu hak kepada Allah sebagaimana Nabi bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika Nabi bertanya, "Ma haqqullah 'alal 'ibad?" Ya Mu'adz, "Ma haqqullah 'alal 'ibad?" Wahai Mu'adz, apa hak Allah atas hamba-Nya? Dijawab oleh Mu'ad, Allahu wa Rasul alam. Allah Rasulnya yang lebih tahu. Dijawab oleh Nabi, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Hak Allah atas hambanya, yaitu mereka tidak boleh beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan mereka tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Jadi ini tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hak Allah. Jadi seorang thalibul ilm, mereka harus mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Baik syirkun akbar maupun syirkun asghar. Kadang-kadang ada thalibul ilm mengatakan, kan saya sudah tidak beribadah kepada kubur, tidak menyembah kubur, tidak mendatangi kubur-kubur itu untuk tabarruk, tidak meminta kepada mereka. Betul, tapi ada syirik yang lain yang belum dibersihkan. Yaitu syirik apa? Syirik asghar, riya, ingin dipuji oleh manusia, ingin disanjung oleh manusia dalam ibadah, atau diberibadah karena manusia bukan karena Allah. Ini juga termasuk syirik. Syirkun asghar, kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkun asghar, ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan sekalian itu syirik kecil, yaitu riya. Dan antum perhatikan, ikhwan fiddin, na'azakumullah, bahwa neraka dipanaskan pertama kali untuk tiga orang. Pertama kali neraka dipanaskan untuk tiga orang. Yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua orang yang menuntut ilmu. Yang ketiga orang yang sedekah. Semuanya melakukan ibadah. Yang pertama orang yang berjihad. Dari kiamat ditanya oleh Allah, engkau berjihad untuk apa? Untuk engkau ya Allah. Kata Allah, tidak. Kadzabta, engkau dusta. Engkau berjihad, tapi dikatakan engkau pemberani. Sebagai pahlawan. Ya tujuannya bukan karena Allah. Maka kemudian dia diseret dan dimasukkan ke neraka. Yang kedua orang yang menuntut ilmu. Orang yang membaca Al-Quran. Orang yang mengajarkan ilmu. Ketika ditanya nanti pada hari kiamat, engkau belajar. Engkau mengajar, engkau baca Al-Quran untuk siapa? Untuk engkau ya Allah, karena engkau. Bohong kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Engkau belajar, engkau mengajar, engkau baca Al-Quran supaya dikatakan, engkau orang alim. Supaya dikatakan engkau qori, orang yang bagus bacaan Qur'annya. Sudah dikatakan demikian dan dia tidak bisa menjawab. Kemudian diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga itu orang sedekah dan infak. Ditanya oleh Allah, engkau sedekah untuk apa? Aku sedekah karena engkau ya Allah. Kata Allah, dusta. Engkau sedekah supaya dikatakan engkau seorang yang dermawan, orang yang baik. Jadi dia niatnya bukan karena Allah. Ini syirik. Syirik dalam apa? Syirik dalam niat. Artinya syirik asghar. Maksudnya syirik asghar. Makanya seorang talibul ilm, dia harus berakhlak kepada Allah dengan akhlak yang mulia, beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Baik syirkun akbar maupun syirkun asghar. Dan ini terkena kepada semuanya. Para da'i, para ustaz, penuntut ilmu. Ini harus hati-hati. Kemudian diantara akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala juga melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang terjadi di langit dan bumi ini sudah Allah takdirkan semuanya. Dan apa yang menimpa seorang mukmin itu baik buat dia. Makanya ketika menimpa dia yang pahit, dia bersabar. Kalau menimpa yang dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Seorang mukmin dia bersyukur kepada Allah ketika dia mendapatkan kesenangan, dan dia bersabar ketika dia mendapatkan musibah yang pahit buat dia. Oh, takdir Allah yang pahit. Dan ini adab kepada Allah. Tidak boleh dia seuzon kepada Allah. Tidak boleh. Buruk sangka kepada Allah tidak boleh. Umpamanya ditimpa penyakit terus oleh dia. Dia ditimpa penyakit. Allah menimpakan kepada dia penyakit. Atau kesulitan, atau kesusahan. Tidak boleh dia su'udzon kepada Allah. Dia harus husnudzon. Berbaik sangka kepada Allah. Dan apa yang Allah timpakan buat dia, itu yang terbaik buat dia. Dan banyak hikmahnya. Cuma dia tidak tahu. Dia tidak boleh su'udzon. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk akhlak kepada Allah SWT juga yang untuk perhatikan. Kalau ada yang terjadi di muka bumi ini tidak boleh kita mencaci maki, seperti ada angin keras meruntuhkan bangunan. Enggak boleh kita mencaci angin. Angin tidak ada salah apa-apa. Angin dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, la tasubur rih. Jangan kamu mencaci maki angin. Kenapa? Angin itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada angin yang kencang, kamu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi ar-rih wa khaira ma fiha. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau baiknya angin ini dan kebaikan padanya dan kebaikan ma ursilat bih. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejelekan angin ini. Kejelekan apa yang ada padanya dan kejelekan apa yang dikirimkan. Jadi enggak boleh orang mencaci maki hujan, angin dan yang lain, tidak boleh. Ini adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada Allah. Dan banyak orang yang tidak paham soal masalah ini. Kadang-kadang mencaci maki angin. Angin tidak salah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi di langit dan di bumi ini, ini menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara adab, masih banyak lagi adab kepada Allah, itu diantaranya. Kemudian adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang talibul ilm, penuntut ilmu, dia harus beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu mentaati apa yang beliau perintahkan. Kita wajib taat, menjauhkan apa yang beliau larang. Kemudian kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kemudian beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jadi adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Kita melaksanakan yang beliau perintahkan, kita laksanakan. Kemudian menjauhkan apa yang beliau larang. Membenarkan apa yang beliau sampaikan. Membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kemudian kita beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ini adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau ada seorang mengatakan bahwa dia umat Nabi Muhammad, dia pengikutnya Rasulullah, dia cinta kepada Rasulullah, ya laksanakan perintahnya. Jauhkan larangannya. Kemudian membenarkan apa yang beliau sampaikan, kemudian dia beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ini adab. Rasulullah diutus untuk ditaati. Dan taat kepada Rasulullah sifatnya mutlak. Gak boleh kita mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini yang Nabi gak contohkan, tidak boleh. Agama Islam sudah sempurna dan Nabi sudah jelaskan semua syariat Islam ini. Tidak ada satupun yang terluput dalam Islam, tidak ada. Semua ibadah Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Semua lengkap dalam Islam ini. Tidak ada satupun yang terluput. Jadi kalau ada orang yang kemudian dia mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini yang Nabi tidak contohkan, berarti dia tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan cinta kepada Rasulullah, bohong cintanya. Makanya kita harus mengikuti yang Nabi contohkan. Yang tidak ada contohnya, jangan lakukan. Dan Nabi ketika meninggalkan sesuatu yang mungkin orang mengatakan bisa dilakukan pada zamannya, Nabi meninggalkan karena Nabi mengikuti perintah Allah dan sudah cukup dengan apa yang sudah disyariatkan. Tidak perlu lagi melakukan sesuatu yang baru. Apakah itu bentuknya sholat, apakah bentuknya puasa, apakah bentuknya zikir, apakah bentuknya perayaan yang Nabi tidak contohkan, jangan kita lakukan. Saya ambil contoh di bulan Rajab ini. Di bulan Rajab banyak orang melakukan ibadah-ibadah yang Nabi tidak contohkan. Orang melakukan, Nabi tidak contohkan. Seperti apa? Puasa di awal bulan Rajab, Nabi tidak contohkan. Sholat rogoib di awal bulan Rajab karena menghapuskan dosa. Mengadakan perayaan Isra' Mi'raj yang Nabi tidak contohkan. Dan yang lain lagi, ada mengadakan penyembelihan-penyembelihan seperti orang-orang jahiliyah dulu, mereka mengadakan penyembelihan bulan Rajab. Karena bulan Rajab termasuk bulan haram yang diharamkan berperang. Ada 4 bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran berturut-turut, bulan haram yang enggak boleh orang berperang. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berturut-turut tiga. Kemudian Rajab, empat bulan ini. Tapi orang mengadat ini empat bulan haram dalam arti berperang. Bukan orang menghususkan ibadat bulan ini tidak boleh. Yang tidak ada contohnya tidak boleh dilakukan. Jadi kalau ada contohnya dan nanti kita lakukan, kalau tidak, tidak boleh. Jadi ini harus kita perhatikan. Adab kepada Rasulullah SAW mengikuti apa yang beliau contohkan. Yang Nabi tidak contohkan tidak boleh. Sebab Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam surah Ali Imran, surah 3 ayat 31. Jadi katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu. Dan Allah akan mengampuni dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi cinta kepada Nabi dengan ittiba. Kemudian di antara akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu banyak mengucapkan selawat kepada beliau. Banyak mengucapkan selawat kepada beliau. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguhnya Allah dan malaikatnya selawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, selawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya. Dan selawat yang dilakukan itu selawat yang sunnah. Seperti apa? Mengucapkan Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim 'alaihi. Atau yang lengkap, yang lengkap, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini selawat yang lengkap. Tidak ada tambahan sayyidina, tidak ada. Selawat kepada Nabi tidak ada tambahan sayyidina. Dan Nabi yang mengajarkan memakai sayyidina. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nanti bisa lihat di buku doa dan wirid yang saya tulis itu ada tentang selawat. Selawat yang sesuai dengan sunnah. Nanti antum baca di situ. Tidak ada dalam Islam selawat-selawat yang dibuat-buat oleh kaum muslimin. Ada salawat-salawat yang dibuat, tapi tidak ada contoh Nabi. Seperti apa? Salawat Badar, salawat Nariyah, salawat Al-Fatih, salawat yang lainnya. Yang Nabi tidak contohkan. Jadi salawat yang sesuai dengan sunnah, salawat Ibrahimiyah, salawat yang dibaca dalam sholat itu. Nah sekarang kalau disebutkan nama Nabi seperti sekarang, dalam majelis ilmu seperti ini, disebutkan nama Nabi, kita salawat. Yang ringkas saja, Allahumma salli wa sallim. Atau wassalatu wassalamu alaihi. Sebab Nabi bersabda, "Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaiha, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaiha." Orang yang bakhil, orang yang pelit adalah orang yang disebutkan namaku tapi tidak selawat kepadaku. Jadi kalau disebutkan nama Nabi, antum sebutkan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Setiap disebutkan nama Nabi, itu kita baca Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jangan bakhil, jangan pelit. Karena dengan kita salawat itu Allah akan salawat kepada kita 10 kali. Man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyran. Barang siapa yang salawat kepadaku 1 kali, Allah akan salawat kepadanya 10 kali. Jadi ini adab kepada Rasulullah, kita membanyakkan membaca salawat kepada beliau, terutama pada malam Jumat dan hari Jumat. Malam Jumat dan hari Jumat itu dianjurkan baca salawat. Dan baca salawat ini tidak dengan berjamaah, enggak ada contoh berjamaah. Masing-masing kita salawat, tidak berjamaah. Kemudian di antara adat kepada Rasulullah SAW lagi, tidak boleh kita gulu berlebih-lebihan tidak dibolehkan. Sebab ada para sahabat yang memuji Nabi SAW, menyanjung Nabi. Kemudian Nabi memarahi orang itu. Kata Nabi, iyyakum wal ghulu fa innal ghulu wa ahlaka man kana qablakum. Jauhkan dari kalian dari ghulu, karena ghulu itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Pernah ada orang datang kepada Nabi yang Nabi dipuji disanjung. Yaitu Nabi, dikatakan begini oleh mereka, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami, engkau adalah tuan kami. Dijawab oleh Nabi, as-sayyidullah tabaraka wa ta'ala, sayyid itulah Allah yang maha barokah dan maha tinggi. Kemudian dikatakan lagi, engkau yang paling agung di antara kami. Kata Nabi, qulu biqaulikum au ba'di qaulikum wala yastajirinakum syaitan. Katakanlah sesuai dengan apa yang biasa kalian ucapkan atau sebagian yang kalian ucapkan, jangan kalian terseret oleh syaitan. Ada juga yang lain yang mengatakan, sebagian orang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, wahai orang yang terbaik di antara kami dan putra yang terbaik di antara kami, wahai sayyid kami, putra sayyid kami. Maka ketika itu juga Nabi berkata, ya ayuhan nas, qulu biqaulikum wala yastahwiyannakum syaitan, ana Muhammadun Abdullah wa rasuluh, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu 'azza wa jalla. Kata Nabi kepada para sahabat yang memuji dan menyanjung beliau, wahai manusia, ucapkanlah dengan perkataan yang wajar yang kalian ucapkan. Jangan kalian terbujuk oleh syaitan. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak suka kalian mengangkat atau menyanjungku dia melebihi kedudukan yang Allah telah berikan kepadaku. Jadi kata Nabi, ucapkanlah perkataan yang wajar, yang biasa kalian ucapkan. Jangan kalian terbujuk oleh syaitan. Aku Muhammad, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak suka kalian mengangkat atau menyanjung di atas kedudukan yang Allah telah berikan kepadaku. Artinya Nabi sendiri tidak mau dipuji, tidak mau disanjung. Padahal beliau adalah orang yang berhak sebagai hamba Allah, sebagai utusannya. Maksudnya beliau adalah orang yang memang dikatakan oleh para ulama sebagai sayyidul khalqi ajma'in, penghulunya makhluk sekalian alam ini adalah Rasulullah, yang punya kedudukan yang tertinggi, yang pertama kali masuk surga Rasulullah, yang punya syafaat yang paling besar, syafaatul uzma Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak mau dipuji, tidak mau disanjung. Dan Nabi bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hamba Allah, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh. Jadi tidak boleh kita menyanjung atau memuji Rasulullah. Kalau kita lihat sebagian kaum muslimin, mereka sibuk memuji, menyanjung Rasulullah, tapi tidak melaksanakan ibadah kepada Allah dengan benar, tidak melaksanakan hak Rasulullah dengan benar. Jadi pujian dan sanjungan, syair-syair, tidak ada gunanya. Atau kasidah-kasidah yang dilakukan mereka dalam rangka memuji Rasulullah, tidak ada manfaatnya. Yang terpenting, seorang muslim, seorang talibul ilm, melaksanakan perintah Rasulullah, menjauhkan larangannya, beribadah sesuai dengan apa yang dia contohkan. Sebab orang yang membuat sesuatu yang baru, tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu dalam urusan agama kami yang tidak ada contohnya, maka tertolak. Kemudian selanjutnya, adat terhadap orang tua. Itu saya ringkas saja, adat kepada Rasulullah. Kemudian adat kepada orang tua. Seorang talibul ilm, dia harus punya adat. Dan ini yang sering saya sampaikan dalam kajian-kajian, bahwa dalam kajian salaf itu mementingkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Karena Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Bukan memutuskan hubungan kepada orang tua, tidak boleh. Dan Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidak akan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam ayat yang lain itu dalam surah Al-Isra, dalam ayat yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Tidak akan beribadah hanya kepada Allah dan jangan akan berbuat syirik, dan tidak akan berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam ajaran Islam itu diperintahkan kita berbuat baik kepada orang tua. Maka adab seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, maka dia harus berbuat baik kepada orang tua. Dan berbuat baik kepada orang tua merupakan amal yang paling afdol, paling utama. Dari seluruh amal yang paling utama adalah berbuat baik kepada orang tua. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali afdol, ayyul amali ahabu ilallah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, as-salatu fi waqtiha, salat pada waktunya. Ini paling utama, salat pada waktunya, jangan ditunda, salat pada waktunya. Yang kedua, summa ayyu, kemudian apa? Birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Yang paling utama, berbakti pada orang tua. Kemudian tanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Al-jihad fi sabilillah, berjihad jalan Allah. Jadi yang pertama adalah sholat pada waktunya. Jadi tiba waktu sholat, laksanakan sholat itu. Lebih utama dari semua yang ada. Jangan pentingkan kerjaan karena pekerjaan atau yang lainnya, atau kuliah, tinggalkan. Sholat. Yang nomor satu, sholat. Karena kewajiban kita kepada Allah. Dan yang pertama dihisab dari kiamat masalah sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Kalau sholatnya buruk, seluruh amalnya akan buruk. Dan sholat merupakan tiang agama. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua. Birrul walidain. Dan ini wajib. Yang ketiga, yaitu jihad fisabilillah. Dan kita tidak boleh sombong kepada orang tua. Tidak boleh merasa lebih tinggi dari orang tua, tidak boleh. Allah berfirman, "Wakhfid lahumā janāḥa adh-dhulli minar raḥmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā." Rendahkanlah sayapmu kepada keduanya. Dan ucapkanlah, wahai Rabb kami, ampunilah keduanya. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi waktu kecil. Jadi kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua dan berdoa kepada keduanya, memohonkan ampun untuk keduanya, memohon kasih sayang buat keduanya. Memenuhi kebutuhan keduanya, membantu, memberikan harta, dan yang lainnya. Dan ini yang paling utama. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, berbakti pada orang tua itu keutamanya sangat besar. Fadilahnya sangat besar, puluhan keutamaan berbakti pada orang tua. Dan saya jelaskan dalam buku saya tentang birrul walidain, berbakti pada orang tua. Anak yang durhaka pada orang tuanya, kata Nabi, tidak masuk surga. Anak yang durhaka kepada orang tua, dia telah mengerjakan dosa besar yang paling besar. Syirik, dosa besar yang paling besar. Tingkatan pertama, syirik. Yang kedua, yaitu durhaka kepada orang tua. Makanya tidak boleh kita durhaka kepada orang tua. Dan orang yang durhaka kepada orang tua gak akan barokah hidupnya. Gak akan bahagia hidupnya. Meskipun dia sudah punya istri, punya anak, gak akan bahagia hidupnya. Meskipun dia kaya raya, tidak akan bahagia. Anak yang durhaka kepada orang tua. Maka ini adab talibul ilm, dia harus berbuat baik pada kedua orang tuanya. Kemudian kalau seandainya orang tuanya sudah meninggal, bagaimana? Ya dia bertaubat, minta ampun kepada Allah atas kesalahannya. Kemudian dia menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang pernah orang tua itu menyambung silaturahmi kepada mereka. Kemudian selanjutnya kita masuk pada adab talibul ilm terhadap dirinya sendiri. Jadi adab talibul ilm terhadap dirinya sendiri. Jadi dia juga harus beradab terhadap dirinya. Bagaimana adabnya? Yaitu seorang talibul ilm, dia harus meyakini bahwasanya menuntut ilmu inilah ibadah. Harus kita yakin. Antum datang ke tempat ini adalah mereka ibadah kepada Allah. Menuntut ilmu ini ibadah. Jadi bukan iseng, bukan main, bukan daripada, bukan. Orang-orang daripada kesana, ya asal ikut daurah. Niatkan dari awal bahwa ini ibadah kepada Allah. Sebagaimana kita sholat ibadah, menuntut ilmu juga ibadah. Dan itu akan mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu ini ibadah. Kemudian juga yang harus diperhatikan oleh talibul ilm, bahwa dalam dia menuntut ilmu, dia juga harus memperhatikan tentang tazkiyatun nufus, pensucian hati. Jadi hati kita ini banyak sekali kekotorannya. Saya dan antum ini banyak kekotoran hati kita, banyak sekali. Makanya kita harus bersihkan dari sifat iri, dengki, sombong, ujub, dan yang lainnya. Makanya harus dibersihkan hati ini. Dan orang-orang yang bersihkan hati adalah orang yang bahagia. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah, sungguh berbahagia orang yang mensucikan hati, membersihkan hatinya. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori hatinya. Di antara membersihkan hati dengan apa? Membersihkan hati dengan pertama menuntut ilmu terus, tidak boleh berhenti. Yang kedua, melakukan amal-amal saleh. Kemudian di antara juga cara untuk membersihkan hati, yaitu kita memohon kepada Allah, berdoa agar Allah membersihkan hati kita. Doa kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita. Kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir. Kemudian adab terhadap diri kita sendiri, diantaranya lagi yang lain, yaitu kita wajib mengikuti dan meneladani manhaj salafus saleh. Jadi wajib bagi kita sebagai talibul ilm untuk mengikuti manhaj salafus saleh, sebagaimana perintah Nabi SAW dalam hadis yang terkenal dengan hadis Irbad bin Sariyah. Jadi talibul ilm dia wajib mengikuti jejak salafus saleh, wajib. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, dan ini sering saya sampaikan, kita ini harus mengikuti jejak salafus saleh. Karena yang memerintahkan Allah dalam Al-Quran untuk mengikuti jejak mereka. Kemudian Rasulullah juga menganjurkan, memerintahkan untuk mengikuti mereka. Dan Nabi ketika menyebutkan akan terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, perselisihan, Nabi kemudian memberikan solusi. Solusinya dengan mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Nabi bersabda, "Man ya'ish minkum ba'di wa sara ikhtilafan katsira fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Nabi bersabda, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi kata Nabi, barang siapa yang hidup di antara kalian sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah khalifah yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat, kata Nabi. Nabi menyuruh berpegang pada sunnah khulafaur rasyidin, memegang pada pemahaman salafus saleh. Kemudian bukan hanya pegang, kata Nabi, gigit dengan geraham kalian. Pegang erat-erat, kenapa? Banyaknya fitnah. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat yang kadang-kadang orang sudah berpegang kepada manhaj salaf, dia lepaskan. Karena apa? Karena harta, karena dunia, karena syubhat, karena mengikuti aliran, pemahaman yang sesat, dilepas. Makanya kata Nabi, tamassaku biha, gigit dengan geraham kalian. Wa'adu 'alaiha bin nawajid. Kemudian Nabi ingatkan lagi, wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita untuk berpegang kepada manhajus salaf, wajib mengikuti jejak mereka. Kemudian Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah mengatakan, jadilah salafi sejati dengan cara mengikuti jalan yang ditempuh oleh para salafus saleh dan orang-orang mengikuti mereka dalam semua masalah agama, dari masalah tauhid, ibadah dan yang lainnya, dan tetap konsisten untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan juga melaksanakannya dalam kehidupan. Dan jauhilah perdebatan Jauhilah kalian mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, dan segala hal yang mendatangkan dosa, yang menjauhkan diri kalian dari syariat Allah SWT. Ini beliau menyebutkannya dalam kitabnya Hilyah Talibul Ilm. Kemudian ikhwanul fiddin, azakumullah, di antara adab talibul ilm, seorang talibul ilm dia harus selalu muhasabah, introspeksi terhadap dirinya sendiri. Jadi apa yang sudah dilaksanakan dari Islam ini, apa yang dilalaikan dari kewajiban, kemudian berusaha untuk meningkatkan diri dari apa yang terluput, kemudian bertobat dari apa yang dia salah. Muhasabah. Tapi enggak ada waktu yang khusus untuk muhasabah, tidak ada. Enggak ada acara dalam Islam itu acara muhasabah, tidak ada. Kumpul tengah malam, bangun tahajud berjamaah, kemudian ceramah, kayak orang nangis, enggak ada dalam Islam, enggak ada. Enggak ada contoh dari Rasulullah, enggak ada contoh dari sahabat. Acara khusus muhasabah tidak ada. Muhasabah kita sendiri masing-masing menghisab diri kita. Hasibu anfusakum, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Masing-masing. Sebelum tidur kita mengingat kesalahan kita, istighfar, minta ampun kepada Allah. Atau malam kita bangun salat malam sendiri, kemudian di akhir malam itu sebelum sahur kita istighfar kepada Allah. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Jadi ini tentang muhasabah. Kita harus koreksi dan menghisap diri kita, introspeksi. Dan kemudian selanjutnya di antara sifat dari talibul ilm yang harus dia laksanakan, itu harus selalu ikhlas dalam dia beramal, dan juga selalu bertaubat kepada Allah dengan taubat yang ikhlas. Ikhlas dalam beramal dan selalu bertaubat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita semua punya dosa, saya dan antum. Maka selalu kita istighfar minta ampun kepada Allah. Orang yang terbaik, orang yang banyak taubat. Kata Nabi, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah, berbuat dosa, yang terbaik yang bertaubat kepada Allah. Setiap kita keliru, setiap salah, setiap kita khilaf, setiap kita melanggar, setiap kita berbuat dosa maksiat, segera taubat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Kemudian di antara adab seorang talibul ilm terhadap dirinya sendiri, bersikap qanaah dan zuhud. Qanaah itu merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Dan ini juga diajarkan kepada istri kita untuk selalu qanaah, merasa puas. Jangan banyak menuntut. Dan seorang istri wajib bersyukur kepada suaminya. Tidak boleh banyak menuntut. Sebab kalau banyak menuntut, Allah tidak akan lihat nanti pada hari kiamat. Nabi bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu." Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada wanita yang selalu tidak bersyukur kepada suaminya dan banyak menuntut. Dia harus ajarkan dia qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Rezeki yang Allah berikan kita syukuri. Jangan melihat kepada yang di atas kita. Ini perhatikan dalam kita bermuamalah dalam kehidupan kita, jangan lihat kepada yang atas. Ada orang yang gajinya lebih besar dari kita, ada penghasilannya lebih besar dari kita, ada kedudukannya lebih tinggi dari kita, kemudian fasilitasnya lebih banyak dari kita. Jangan lihat kepada yang atas, kata Nabi. Kata Nabi, lihat kepada yang bawah, kepada orang yang lebih susah daripada kita. Kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Kata Nabi, lihatlah kepada orang yang di bawah kamu, jangan lihat kepada yang atas. Supaya apa? Supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu. Jadi untuk masalah keduniaan, lihat kepada yang bawah. Untuk masalah akhirat, orang rajin sholatnya, rajin baca Quran, rajin ibadah, kita harus mengejar dia. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Fasabiqul khairat. Dari masalah keduniaan, lihat kepada yang di bawah. Dari masalah akhirat, kita ingin seperti orang, dia bisa baca Quran, dia bisa hafal, dia bisa mengajarkan kebaikan, kenapa saya enggak bisa? Saya harus sungguh-sungguh untuk belajar. Jadi untuk akhirat kita harus berlomba-lomba. Nabi SAW menyebutkan tentang orang-orang yang qanaah, yang merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Kata Nabi, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Sungguh berbahagia orang Islam yang dia diberikan rezeki cukup dan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, qanaah adalah sikap paling utama yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Maksudnya adalah menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Ta'ala dan tidak menginginkan menjadi orang kaya. Maksudnya kadang-kadang orang berhayal untuk menjadi orang kaya, bukan berarti tidak boleh dia banyak harta. Kalau memang diberikan oleh Allah harta kelebihan, dia manfaatkan untuk Islam dan kaum muslimin. Tapi ini fitnah. Bukan berarti tidak boleh ya. Bukan berarti tidak boleh. Sebab di antara sahabat ada yang kaya, seperti Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, dan yang lainnya masih banyak lagi, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Banyak sekali sahabat yang diberikan Allah kekayaan. Tapi ingat, mereka kaya, mereka takwa kepada Allah SWT. Kata Nabi, ni'mal malu salih lirrajul salih. Sebaik-baik harta yang baik untuk orang yang salih. Sebab apa? Dia akan gunakan untuk kebaikan. Tapi kalau orang yang tidak salih, akan digunakan untuk perbuatan syirik, bid'ah, maksiat dan yang lainnya. Jadi apabila berdin, azakumullah, kita qanaah itu lebih baik buat kita. Kemudian juga di antara akhlak yang harus diperhatikan oleh talibul ilm, sekarang akhlak terhadap karib kerabat. Kalau tadi kepada diri sendiri, sekarang akhlak kepada karib kerabat. Bagaimana akhlak ahlu sunnah kepada karib kerabatnya? Yaitu mengetahui hak-hak kekerabatan, kewajiban menyambung silaturahmi, tidak memutuskan silaturahmi. Dan ini harus antum perhatikan, silaturahmi itu mempunyai manfaat yang sangat besar dan wajib kita silaturahmi. Yang dikatakan silaturahmi itu artinya menyambung tali kekerabatan, itu silaturahmi namanya. Kalau di kita ini sudah salah istilah ya, atau dibilang salah kaprah. Semua orang yang jauh ya silaturahmi. Yang silaturahmi itu kepada orang-orang yang satu rahim. Rahim, silaturahmi itu satu rahim. Artinya kakak, adik, sepupu, paman, keponakan, itu namanya silaturahim. Kalau kepada orang lain, persaudaraan Islam, bukannya silaturahmi. Nah, kita kadang-kadang saya mau silaturahmi ke rumah fulan, bukan silaturahmi, ziarah ke rumah fulan. Bukan silaturahmi, silaturahmi itu silaturahim, rahim gitu. Dari ibu itu kan silaturahim. Dan itu yang harus dihubungi dekat, saudara-saudara kita, family kita itu dihubungi. Sepupu kita, paman, keponakan, kakak, adik, kita harus hubungi. Yang pertama kali orang tua jelas. Silaturahim itu orang tua, makanya dikatakan bir, lebih tinggi dari silah, birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Jadi kita dianjurkan untuk silaturahmi. Dan silaturahmi yang dimaksud adalah silaturahmi kepada saudara kita, kerabat kita, sanak famili. Dan kalau dengan kita menyambung, akan diluaskan rezeki kita, dipanjangkan umur kita oleh Allah. Kata Nabi, man ahabba yusatulahu fi rizqi wa yusatulahu fi athari falyasrahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, tidak ada yang menyambung silaturahmi. Tidak boleh kita putuskan. Meskipun saudara kita itu jelek akhlaknya, jangan diputuskan. Kita dakwahkan. Atau dia berbuat bid'ah, dakwahkan supaya dia ikuti sunnah. Jangan diputuskan. Kata Nabi, la yadkhulul jannata qati. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Kemudian juga yang harus anda perhatikan, ya kalau antum jelas ada kelebihan rezeki karena antum kerja di tempat ini, di Jepang ini, kelebihan harta itu banyak. Berikan kepada saudara kita. Pami ini berikan, tolong dia. Dan itu mendapatkan dua ganjaran. Ganjaran silaturahmi dan ganjaran persaudaraan kita. Nabi menyebutkan afdalus shadaqah ala dzir rahimil kasyif. Shadaqah yang paling utama, shadaqah kepada kerabat yang dia kadang-kadang berbuat jelek kepada kita, tetap kita berbuat baik. Sedekah kepada orang miskin ganjarannya satu, tapi sedekah kepada kerabat dua. Pertama sedekah, yang kedua silaturahmi. Kemudian yang terakhir, ikhwani fil din, jazakumullah, masih ada satu lagi. Adab terhadap tetangga dan masyarakat, ini juga thalibul ilmi harus punya adab. Karena kita hidup bermasyarakat, kita harus bisa melaksanakan hak-hak mereka. Allah menyebutkan tentang hak ini dalam surah An-Nisa ayat 36. Surah 4 ayat 36. Allah berfirman, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub was sahibi bil jambi wa ibn sabil. Dan tidaklah kalian beribadah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Janganlah kalian berbuat syirik. Hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada sanak kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Kemudian teman dan ibnu sabil. Jadi kepada tetangga tetap harus berbuat baik. Meskipun dia orang kafir, tetap dia punya satu hak, hak tetangga. Enggak boleh diganggu. Jadi menolong mereka, membantu mereka selama tidak berbuat dosa dan maksiat. Kemudian yang terakhir, adab terhadap guru. Ini juga seorang talibul ilm dia punya adab kepada gurunya. Enggak boleh dia kurang ajar kepada gurunya. Punya adab kepada guru. Yang telah disebutkan oleh para ulama, seorang talibul ilm dia harus memuliakan gurunya, menghormati gurunya, dan dia bersyukur ada orang yang mengajarkan kebaikan kepada dia. Kalau antum bandingkan antara guru dengan orang tua, itu secara umum itu kedudukannya hampir sama. Bahkan kadang-kadang guru punya kelebihan. Terkadang ya, orang tua dengan guru, ada orang tua yang hanya mampu melahirkan anak, tidak diurus, tidak dididik, hanya diberikan nafkah aja, nafkah makannya, minumnya, segala macam, tapi gak pernah tahu anak ini bagaimana beribadah kepada Allah, tidak tahu bagaimana melaksanakan sunnah. Nah, guru yang mengajarkan, dan dia punya kelebihan, manfaatnya dunia akhirat. Si guru ini mendidik orang ini sampai dia tahu tentang Islam, sampai tahu bagaimana beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, bagaimana berakhlak yang mulia. Si guru yang mendidik, kedudukan yang bersama dengan orang tua. Maka wajib seorang talib untuk menghormati gurunya. Nah, kadang-kadang di kita itu gak diperhatikan guru atau ustaz. Guru atau ustaz punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT, dan kita wajib menghormati. Dan para ulama terdahulu menghormati gurunya, memuliakan gurunya sebagaimana mereka memuliakan orang tuanya. Karena dia mendapatkan ilmu dari si guru itu. Anda perhatikan, seorang guru mengajarkan umpamanya tentang apa ya? Tentang akidah, tentang ibadah, tentang sholat, yang sebelumnya antum belum pernah tahu seumur hidup. Atau antum melakukan perbuatan bid'ah, kemudian si ustaz menjelaskan bahwa itu adalah bid'ah, antum tinggalkan. Dan ini manfaatnya luar biasa. Antum bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna, kemudian bisa ajarkan istri, bisa ajarkan anak, dan terus dapat ganjaran kita sampai kita meninggal dunia. Fadilahnya siapa? Fadilahnya guru. Nah, ilmu yang diajarkan oleh si guru gak bisa dibayar dengan apapun juga, gak bisa dinilai dengan uang. Jadi ilmu ini manfaatnya seumur hidup, sedangkan uang manfaatnya paling sebentar udah habis. Jadi ini makanya para ulama menganjurkan kita untuk beradab dan menghormati guru. Bahkan Nabi menyebutkan, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih besar, menyayangi yang lebih kecil, dan tidak menghormati orang yang alim di antara kami. Malam laisa minna malam laisa minna malam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa lam ya'rif li'alimina haqqahu. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih besar, tidak menyayangi yang lebih kecil, dan tidak mengetahui tentang hak gurunya. Jadi akhwani fiddin, jazakumullah, itu perhatikan, guru itu wajib dihormati dan dimuliakan. mengucapkan salam, meminta izin kalau kita keluar, dan tinggalkan pelajaran di saat si guru memberikan pelajaran, hadir lebih awal, tidak boleh membicarakan aib gurunya, tidak boleh menggibah, tidak boleh menuduh. Itu adab-adab pada seorang guru. Berbaik sangka kepada guru. Bahkan seandainya si guru ini juga umpamanya berlaku kasar pada si murid, diperintah untuk sabar. Umpamanya si guru ini kasar terhadap si murid, tetap sabar. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak sabar terhadap kekerasan perilaku gurunya, maka dia akan menyesal seumur hidupnya. Barang siapa yang tidak sabar pada perilaku kasar gurunya, maka dia akan menyesal seumur hidupnya. Dia rugi. Dengan dia melihat gurunya ada kekurangan, kemudian dia tidak mau datang ke majelis ilmu, dia akan rugi seumur hidupnya. Yaitu diantara adab-adab talibul ilm yang harus dimiliki. Dan ini juga harus kita lakukan juga di semua tempat, baik di masjid, adab kita di rumah, dan yang lainnya. Itu ada adab-adab yang disebutkan oleh para ulama, yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya dan untuk anda sekalian. Kalau ada yang kurang jelas yang anda ingin tanyakan, silakan, masih ada waktu 10 menit lagi sebelum masuk waktu asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada kita yang orang kafir, itu bagaimana kita menyikapinya? Guru kita ada yang orang kafir. Ya, yang pertama yang dimaksud dalam adab-adab ini kepada guru Muslim yang dia mengajarkan Quran dan Sunnah, itu yang pertama yang dimaksud. Adapun secara umum, artinya dalam masalah keduniaan, orang berbuat baik, ya kita balas dengan kebaikan. Itu aja. Tapi tidak sama dengan guru-guru yang mengajarkan kebaikan yang tadi saya sebutkan, tentang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dan lain-lainnya. Ya. Untuk besok, kita ada beberapa poin yang kita bahas dari kitab ini. Kalau ada yang punya, dibawa ini. Syarat tidak ada sunnah jamaah. Ada berapa poin? Tidak seluruhnya, ada beberapa poin saja yang perlu kita bahas untuk besok. Untuk selanjutnya, hari berikutnya kita akan bahas insyaallah, dan itu kitabnya sudah ada dan akan dibagikan kepada antum, tentang panduan sholat Jumat untuk hari yang ketiga. Dan hari yang keempat kita akan bahas tentang puasa dan juga tentang beberapa materi lainnya insyaallah. Kalau nggak ada yang mau tanya, saya pikir cukup sampai di sini. Kita siap-siap untuk sholat asar. Kita materi hari ini sampai ya materi ini sampai sini, dan kalau memang bisa diketik, mungkin ada yang nggak punya, baru poin dari syarah akidah ditulis saja, tentang ayatnya nggak perlu ditulis, nanti besok saya jelaskan beberapa poin, ada 3 atau 4 poin untuk kajian besok. Yaitu saja, wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.